Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Cahaya Hati Pemirsa. Saya Anissa Puan, senang sekali dapat menemani Anda selama 30 menit ke depan. Akan membahas mengenai dunia Islam. Kali ini kita akan membahas mengenai virus-virus keluarga. Aduh, apa tuh ya? Virus-virus pasti penyebab penyakit di dalam keluarga. Ini mungkin hubungan antara ibu dan anak, atau ibu suami dan istri, atau juga mungkin anak kepada orang tuanya, atau kepada mertua, atau apapun itu. Apa sih penyebab penyakit dalam keluarga? Kita akan langsung bertanya kepada Ustadz Ujayanto yang telah hadir di studio bersama kami. Apa kabar? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Ibu-ibu juga sehat di studio? Alhamdulillah, segar dengan warna orange-nya itu ya. Kita akan membahas mengenai virus-virus keluarga, Ibu. Nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan saja ya. Tapi Ustaz, tolong dong jelaskan kepada kami semua apa aja sih virus-virus dalam keluarga itu sehingga menyebabkan penyakit keluarga. Iya. Disadari atau tidak bahwa berkeluarga itu tidak menciptakan seorang kalau sudah nikah terus menjadi berubah menjadi malaikat. Manusia yang nikah itu tetap jadi manusia. Jadi manusia itu makhluk khotok manusia. Ada sifat lupanya, ada sifat salahnya, ada sifat nafsu duniawinya dan seterusnya. Itu yang kadang-kadang membuat kepentingan satu dengan yang lain saling tidak match. Artinya apa? Misalnya sampai misalnya ada bahasa Al-Quran nafasati fil uqad. Jadi ada orang yang menghembus-hembuskan satu ikatan yang kuat. Maksudnya ada saja virus-virus dalam keluarga itu. Misalnya hadirnya orang ketiga. Ya. Nah, kadang-kadang rumput tetangga lebih hijau, terutama di lapangan golf itu hijau-hijau itu rumputnya. Atau di tempat-tempat lain maksud saya. Itu yang eksternal. Tapi laki-laki saya lebih senang bagaimana lebih kepada mengkondisikan internal dulu. Ya. Karena yang eksternal itu kalau internalnya kuat, apapun badai yang menimpa, tapi kalau secara akar dalamnya sudah kuat, itu malah memperkuat dan membuat orang tahan uji. Jadi orang menjadi sabar dan tahammul. Sabar itu adalah satu keyakinan bahwa kita ini semata-mata untuk taat kepada Allah. Tahammul itu tahan uji. Nah, jadi keluarga itu kalau enggak pernah ada goyangan-goyangan, sekali goyangan langsung divorce, langsung cerai. Nah, makanya secara internal harus kita perkuat dulu. Beberapa episode yang lalu kita sudah bicarakan tentang bagaimana niatan berkeluarga adalah untuk ibadah. Setan tidak tinggal diam. Karena setiap kebaikan itu pasti di tengah-tengah ada lamatul malaik, ada lamatul syaitan. Jadi kalau ada godaan-godaan malaikat, tetapi anjuran-anjuran atau ajakan malaikat yang baik, bersamaan dengan itu setan juga ingin menggodanya. Di antaranya di dalam surat Al-Qalam, seorang suami, seorang istri, mertua ataupun siapapun, Al-Qalam ayat 10 kalau saya dibacakan salah, ada beberapa virus itu yang membuat keluarga itu menjadi tidak harmonis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Ya, satu, seorang suami, seorang istri, mertua, apapun, termasuk kepada hubungannya dengan pembantu, hubungannya dengan siapapun di dalam sebuah nuclear family atau dalam sebuah keluarga, tidak boleh banyak bersumpah. Orang yang banyak bersumpah secara psikologis dia mengalami gangguan jiwa. Dalam pengertian berarti orang itu sulit dipercaya. Jadi apa-apa harus bersumpah. Apa enggak boleh sumpah? Boleh kalau kaitannya dengan jabatan publik atau umat. Misalnya pelantikan presiden besok, insya Allah saya akan saksikan penuh. Iya. Kenapa? Karena harus dilanjutkan tadi. Jadi prinsipnya bahwa itu berkaitan dengan sumpah yang memang tanggung jawab umat. Nah, tapi kalau banyak bersumpah itu menjadi apa-apa demi Allah, wallahi, wallahi, itu sudah penyakit. Berarti orang itu biasa bohong. Karena apa-apa harus dengan sumpah. Mahinen itu orang yang banyak hina. Berhina itu artinya orang yang dubabiah. Jadi ada penyakit kayak lalat, Bu. Jadi orang yang suka di dalam kehinaan. Kalau suami kok sering keluarnya malam terus, bukan jadi security, bukan jadi satpam, tapi bahwa dia itu di tempat-tempat yang tidak menyelamatkan secara duniawi. Di dunia-dunia yang dunia malam lah, di dugem, dunia gemerlapan, dunia gemetar gitu, dugem-dugem gitu. Maka atau seorang istri kok isinya clubbing sana sini. shopping masih boleh ya sesekali saya enggak enak. Ya kalau tapi kalau hari-hari shopping ya enggak benar. Kalau enggak shopping ntar yang banyak sayur siapa? Ya tapi kalau shoppingnya itu menjadi kegiatan tawaf dari mall ke mall terus tawaf ini terus, lah ini sudah menjadi mahinin. Jadi sesuatu yang kadang-kadang majelis taklimnya ditinggalkan, majelis taklim takwa ya Bu, takwa ditinggalkan tapi banyak shoppingnya saja itu mahinin. Nah, jadi satu virus berkeluarga itu kalau sering banyak sumpah, banyak janji gitu. Nah, dan juga mahinin. Berikutnya orang yang banyak berkutat di dalam lingkungan yang jelek kayak lalat. Lalat itu ada banyak di sini yang bagus-bagus Bu, tapi hinggapnya di luka Bu. Di tempat yang bersih dia enggak mau hinggap, malah hinggapnya di tempat sampah, di kotoran, itu lalat. Maka di majelis taklim ada tapi cari di tempat-tempat yang enggak benar. Ya. Yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Ya, virusnya juga banyak mencela. Seorang suami enggak boleh mencela istrinya, termasuk mertuanya. Kamu dulu coba aku enggak dapat kamu. Tahu enggak? Anaknya presiden itu, anaknya menteri itu, sudah mau ngelamar saya. Wah, enggak boleh. Enggak boleh seperti itu. Bahkan juga tidak boleh mengungkit-ungkit masa lalu. Nah, itu. Bahkan termasuk tidak boleh orang sampai membuka aib-aib istri yang sudah lalu atau aib suami. Itu. Dan juga tidak boleh mencela, dan juga tidak apa tadi? Enggak boleh mencela dan menghambur fitnah. Menghambur fitnah. Nah, jadi virus keluarga itu kalau ada fitnah. Lah fitnah itu bisa fitnah internal maupun fitnah eksternal. Nah, kadang-kadang dikompor-komporin. Aku lihat loh suamimu tadi kok sama orang itu siapa rambutnya panjang padahal itu Mbak Surip dulu rambutnya panjang itu. Iya mudah-mudahan Mbak Surip diterima. Oke Ustaz, kita akan melanjutkan pembicaraan kita mengenai virus-virus keluarga sesaat lagi setelah pesan berikut ini. Tetaplah di Cahaya Hati. Inilah keseharian seorang Abu Rizal Bakri. Pagi. Selamat pagi. Eva. Dari berolahraga. Tapi berarti kalau ini seminggu 3 kali pasti ya Pak ya? Pasti ada set lagi nih ya Pak ya? Hingga perjalanan dinas. Teroris dengan bunuh diri, dia masuk surga. Ini yang harus dihilangkan. Saya jalan semua. Tidak ada nampak lagi. Ikuti kegiatannya hanya di Sehari Bersama Abu Rizal Bakri. Besok jam 7:30 malam di ANTV. Malam-malam tetap harus segar. Tetap harus berusaha. Kita kebetulan buka lowongan kerja. Beli pepaya di rumah jaja. Lu namanya mau ngelamar kerja. Dan tetap berbisnis. Apartemen jajar. Kasih saya giginya. Segar. Malam ini jam 7 di ANTV. Seru-seruan di sore hari. Ada band-band yang mantap-mantap. Karaokean bareng. Sekarang ini akan diiringi langsung oleh Charlie. Bernostalgia bersama. Lagu-lagu lama ya. Ini jagonya. Nostalgia SMA kita. Dan pastinya. Mantap. Mantap. Hari ini jam 5 sore di ANTV. Penghuni rumah susun bikin rusuh. Mereka pakai mobil ganti din. Kita sambut asalnya. Semua orang-orang. Tolong mas. Persaingan penghuni rusun. Aman pin. Ada aja orang sirik sama kita. Dan tipu daya demi mengejar cita-cita. Sebelum ngetop tuh Pasar Ungu sering minjem duit loh sama teman-temannya. Masa sih? Sebelum band kita ngetop, kita pengen minjem duit sama Serintil. Rusun banyak tawa. Besok jam 8 malam di ANTV. Semua yang paling heboh ada di sini. Heboh permainannya, tiga. Heboh nyanyiannya, ya. Heboh hadiahnya, tiga gelarnya. Dan heboh bintang tamunya. Bukannya aku dan takut mati. Heboh. Hari ini jam 10 pagi di ANTV. Terima kasih masih bersama kami di Cahaya Hati Pemirsa. Kita masih membahas mengenai topik virus-virus dalam keluarga. Dan mungkin kita akan melanjutkan lagi isi dari surat Al-Kalam. Ya, saya lanjutkan boleh, ayat 12 ya Ustaz. Boleh, ya. Boleh. Yang sangat enggan berbuat baik. Ya, jadi orang yang menghalangi perbuatan baik. Jadi mana inil khair. Jadi seorang suami yang menghalangi istrinya untuk berbuat baik. Misalnya suami melarang istrinya untuk berpuasa, melarang untuk sholat tahajud, bahkan melarang pergi ke pengajian. Jadi atau bahkan melarang berjilbab. Oh, pokoknya kalau jilbaban sudah bukan lagi istri saya. Saya pengen istri itu yang wah semok, berisi, kenyal, aduh saya jangan boleh di rumah, tapi tidak di luar. Maka di dalam hal konteks seperti ini menjadi virus. Kalau ada orang yang menghalangi kebaikan, atau sebaliknya, istri yang menghalangi suami untuk beramal kebaikan daripada untuk umroh, mending untuk ke Amerika apa, bisa lihat semuanya sini kemana. Ah itu namanya menghalangi kebaikan untuk itu, atau kepada anak. Karena ini hubungan keluarga tidak hanya suami istri, juga kepada anak. Anak kalau pergi ke masjid dihalang-halangi, beli sarung aja dikasih, oh gantian sama bapaknya sama ibunya, mau kena masuk anaknya 4, mau kenanya 1. Jadi gantian sampai sininya hitam semuanya, apa yang pakai jenggotan semua. Nah ini, nah itu namanya. Sementara kalau anaknya minta PlayStation, minta apa game, minta itu semuanya Nintendo segala macam dibelikan begitu banyak, tetapi hal-hal yang kaitannya untuk kebaikannya malah untuk beli buku, untuk beli ini semuanya enggak, tapi malah untuk hal-hal yang negatif. Nah ini namanya mana inil khair. Jadi menjadi penghalang-penghalang kebaikan. Itu virus dalam keluarga. Jadi berkeluarga menjadi terserang virus, sehingga keluarganya tidak menjadi keluarga yang utuh, sakinah, mawaddah, warahmah, kalau diantaranya ada penghalang-penghalang kebaikan. Penghalang-penghalang kebaikan. Ya, berikutnya masih. Yang melampaui batas lagi melampaui banyak batas dosa. Dan banyak dosa. Kalau seorang suami banyak melampaui batas, misalnya seorang suami itu pergi bukan karena kuliah ya, mohon maaf jangan tersinggung, karena suaminya Anissa Buhan sekarang baru di Amerika, lama enggak telepon-telepon lagi. Ya. Curhatnya dibuka. Dibuka kartu ya. Mohon maaf karena di Facebook ada itu wallnya ditulis begitu. Prinsipnya adalah ini, tolong yang di Amerika segera banyak kontak ke Indonesia, Anissa Buhan telah merindukanmu. Jadi prinsipnya adalah bahwa seorang suami, seorang istri, jangan sampai satu hubungan itu menjadikan apa orang yang penghalang-penghalang kebaikan, terus itu nanti yang melampaui batas lagi banyak dosa. Yang banyak dosa, jadi perbanyak dosa. Misalnya amalan-amalan kelihatannya kecil, tetapi diteruskan. Misalnya hal-hal karena dosa itu tumpukan dari yang kecil-kecil. Ah ini enggak apa-apa, cuman enggak sholat sekali enggak apa-apa, nanti kan Allah ampuni. Lain kali begitu, lain kali lain begitu, nanti menjadi resisten. Orang rumpi ditegur misalnya, "Mbok jangan rumpi. Ah mosok ngosip ya sekali dua kali enggak apa. Sehari paling 6 kali aja, enggak lama-lama misalnya." Ah itu menjadi minal habbah ilal kubah, dari yang biji kecil menjadi kubah besar itu. Jadi sedikit demi sedikit terakumulasi menjadi banyak. Maka jangan membiasakan kebiasaan jelek itu kalau diteruskan nanti menjadi tumpukan. Nah, maka keluarga menjadi virus kalau menyepelekan sesuatu yang sebetulnya itu salah. Misalnya Rasulullah menasihati kalau ada dosa harusnya kayak ketimpa gunung atau ada gajah yang sedang menimpa kita. Sementara kalau ada kebaikan harusnya itu bagian dianggap satu kecil sekali. Harusnya sebaliknya. Kebaikan itu dianggap besar dan hal dosa itu seharusnya jangan dikecilkan. Itu sesuatu yang sangat berat untuk dilakukan. Oke, ada yang mau bertanya Bu Ibu kepada Ustaz? Silakan. Ibu siapa? Dari mana Ibu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Haji Fina dari Majelis Taklim At-Taqwa, Perumna 1 Tangerang. Yang saya ingin tanyakan yaitu Pak mengenai kejujuran dalam keluarga. Bagaimana kalau seorang ibu dalam arti kejujurannya ini terarah karena memang melihat dari ekonominya agak lemah, jadi dia itu mengajarkan anaknya supaya tidak jujur tetapi untuk mensupport dalam pendidikannya. Itu bagaimana? Misalnya gimana? Konkretnya gimana? Seperti jadi bohong kepada anaknya. Ya, tapi suruh bohong ke bapaknya gitu loh. Contohnya gimana? Contohnya gini, kalau anaknya minta uang sama ibunya, ibunya bilang uangnya sudah habis. Dok, minta sama bapak gitu loh. Terus bilang aja kamu itu mau untuk beli buku ini, mau ke internet, mau ke sini, pasti dikasih uangnya banyak. Iya. Biar dari bohong kita anak yang ibu. Tapi untuk terarah, cuman itu pun untuk kebutuhan dia juga, gitu, si anak itu. Itu bagaimana kalau memang sudah bohong-bohong seperti itu, gitu loh Pak. Terima kasih dari pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ibunya menyarankan anaknya untuk minta ke bapaknya dengan untuk tujuan baik. Berstrategi gitu ya Pak. La'anatullah alal kadzibin. Di dalam ayat dikatakan dilaknat Allah orang-orang yang bohong. Bohong itu selamanya tidak boleh. Jadi barusan katanya white lie itu enggak ada ya. White lie itu diplomatis. Bohong dalam kebaikan itu enggak. Itu ada. Tidak bohong, tapi diplomatis. Diplomatis itu misalnya ada orang sedang bertengkar. Misalnya Anissa sedang bertengkar dengan ibu, maka saya boleh bohong tapi tidak bohong. Misalnya Anissa kamu dapat salam dari Ibu Vina itu. Terus saya ketemu Mbak Vina, Ibu Vina dapat salam dari Anissa. Padahal bohong. Padahal saya enggak kirim salam. Tapi apa saya bohong? Tidak. Karena kalau sholat si Anissa bukan kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan salam juga kan? Jadi kan dapat salam juga kan? Saya tidak bohong. Itu namanya diplomatik. Bohong tetap tidak boleh. Jadi itu contoh. Tapi jangan disalahgunakan. Yang kedua, seharusnya tidak dengan cara itu. Karena tujuan baik itu harus dengan cara baik juga. Dulu ibu kenal namanya Robin Hood, Bu? Mana Bu? Tangerang? Bukan. Robin Hood itu tujuannya baik, Bu. Tapi caranya dengan Mencuri. Kayak Sunan Kalijogo katanya juga begitu, membagi-bagikan rezeki pada orang miskin tapi ngambil miliknya orang kaya. Enggak benar caranya seperti itu, dengan cara merampok seperti itu. Nah sekarang yang paling penting adalah sayang segmen kita sudah mau habis, tapi prinsipnya tujuan baik dengan cara baik. Sekarang bagaimana menyadarkan seorang bapaknya itu, wong handphone aja gonta ganti dari mulai berry-berry, blueberry, blackberry semuanya punya. Manberry. Sementara berry-berry itu semuanya, sementara anaknya untuk SPP aja kurang, mau bayar internet aja enggak bisa. Lah ini sementara harusnya pemahaman lebih baik disadarkan daripada dididik dalam suasana membohongi bapaknya. Ternyata ibunya juga minta itu, jadi minta supaya ke bapaknya bukan hanya untuk anaknya, ibunya juga minta bagian komisi 20%. Jadi sebenarnya cara-cara seperti itu tidak dibolehkan ya. Iya, enggak benar. Jadi tidak lebih baik dimusyawarahkan, diomongkan secara terbuka. Betul, kebetulannya seperti ini, seperti ini. Begitu ya Ustaz ya. Tidak ada tuh ya bohong untuk kebaikan, tidak ada. Jadi ada. Yang ada diplomatis atau tauriah atau ta'arif. Jadi bijak. Nanti banyak contoh. Itu kalau saya terangkan semuanya ini perlu kira-kira saya harus siaran di ANTV seminggu 6 kali. Dengerin ya ANTV ya seminggu 6 kali buat Ustaz Wijayanto. Oke, kita akan kembali lagi mengenai virus-virus keluarga setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Cahaya Hati. Paling tidak anak bangga dengan ibunya, anak bangga dengan bapaknya, bapak bangga dengan anaknya. Jangan malah sebaliknya. Ya Allah, kalau bisa ganti bapak saya. Bapak kok galaknya seperti itu. Ya Allah, anak malah doa, ya Allah kalau bisa ganti ibu saya. Mama itu udah makannya banyak, tidurnya betah, ngorok kentutan lagi udah enggak enak. Berarti mama tidak menjadi pribadi yang mempesona. Jadilah pribadi yang mempesona. Anak juga begitu, sehingga bapak ibunya, ya Allah, anak saya kok menyenangkan. Jadilah anak saya bacaan alil mutaqina imama. Jadi imamnya bagi orang baik-baik, bukan imam narkoba. Bukan imam, asal kebut-kebutan mesti anaknya Anissa. Jangan. Harusnya malah yang lainnya. Kalau orang taat beribadah itu loh, contohlah anaknya Anissa Bu Hadi. Amin. Seperti itu, jangan malah sebaliknya. Itulah pesan penting supaya virus-virus itu secara internal bisa kita bereskan dulu. Tidak kaku, tidak kasar, tidak suka berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu bagaimana sampai dikatakan jangan banyak sumpah, jangan banyak janji. Begitu. Ustaz, kita simpulkan langsung obrolan kita pada hari ini mengenai virus-virus keluarga. Prinsipnya bahwa berkeluarga itu tidak ada satupun yang tidak ada rintangan dan halangannya. Ibarat ini sebuah perahu, pasti juga ada ombak. Semakin perahu itu berlayar di tengah laut, maka ombaknya juga semakin besar. Maka hadapilah semuanya itu dengan kelembutan hati, dengan kembali kepada risalah agama, bagaimana ini bisa diterapkan. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin Ustaz. Ya. Mohon Ustaz pimpin kami semua berdoa, mudah-mudahan kita menjadi golongan yang tadi Ustaz sebutkan, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhidna ina sinna wa akhtona. Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu ala dina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma ala taqata lana bih. Wa'fu anna waqfir lana warhamna anta maulana fansurna ala qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Wijayanto, terima kasih Ibu yang sudah hadir di studio, terima kasih juga untuk Anda semuanya pemirsa di rumah yang telah menemani kami selama 30 menit ke depan. Mudah-mudahan perbincangan kita pada hari ini bisa membawa manfaat yang besar bagi Anda dan keluarga. Saksikan terus Cahaya Hati di episode selanjutnya. Saya Anissa Pohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.